طيب اسم الله الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كتاب جزء من كتاب جامع العلوم والحكم oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Namun karena ada yang terlewat satu hadis, yaitu hadis yang ke-8, maka kita dari hadis 9 mundur dulu ke hadis yang ke-8, baru kita lanjutkan ke hadis yang ke-10. Al hadisu tsamin, hadis yang ke-8, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. حديث dari عبد الله Ibn Umar Ibn Al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya beliau menyatakan Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. "Hatta yashhadu an la ilaha illallah." Hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad dan Rasulullah. Mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib min Quraisy min al-Arab, adalah benar-benar utusan Allah SWT. Dan mempersaksikan dua syahadat tadi dan menegakkan salat, wa yuqimus salah, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, dan kalau sudah melakukannya, sudah mempersaksikan dua syahadat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka terlindungi dariku hartanya dan nyawanya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, adapun hisabnya, hitungannya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghitungnya. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihaihima. Hadzal hadits خرجاه في الصحيحين من رواية واقد ابن محمد ابن يزيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمر. بروايات ini diriwayatkan dari Waqid, anaknya Muhammad, anaknya Zaid, anaknya Abdullah, anaknya Umar. Berarti silsilah dari anak cucunya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ucapan dalam hadis disebutkan bahwa mereka setelah mempersaksikan dua syahadat, setelah menegakkan salat dan setelah mengeluarkan zakat, tentunya kalau sudah sampai nisab, maka mereka terlindungi darahnya dan hartanya. Terlindungi darahnya sebagai seorang muslim yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, dan terlindungi pula hartanya karena dia dalam keadaan seorang muslim yang tidak boleh dirampas hartanya sebagai pampasan perang, tidak boleh dirampas sebagai fai, tidak boleh dirampas sebagai ghanimah. Mereka muslimun, maka terjaga hartanya. Mereka muslimun, maka terjaga pula nyawa mereka, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Fadhilina azakumullah. Kecuali dengan hakul Islam. Hadal lafzah tafarada biha al-Bukhari duna Muslim. Lafaz ini adalah menyendiri Bukhari dalam sahihnya, dalam riwayatnya. Tidak ada dalam sahih Muslim. Tetapi sahih, ma'ruf, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana ketika Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertekad untuk memerangi para penolak-penolak zakat, maka ketika disampaikan, bukankah, kata Umar bin Khattab, bukankah kita disuruh untuk memerangi mereka hingga mereka sholat, hingga mereka bersyahadat, dan ketika mereka sudah bersyahadat, maka selesai, sudah terlindungi mereka darahnya dan hartanya. Maka dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, bukankah Nabi menyatakan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya? Maka salat dan zakat merupakan hakul Islam. Wallahi inni la ufarriq baina salati waz zakah, dan sungguh aku tidak akan membedakan antara salat dengan zakat. Karena itu adalah hakul Islam yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Kalau mereka menentangnya, maka diperangi karenanya. Maka kemudian para sahabat sepakat dengan Abu Bakar Siddiq, dan mereka semua memerangi para penolak-penolak zakat dan dijuluki dengan murtadin, orang-orang murtad. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Wa qad ruwiya ma'na hadzal hadits 'anil nabi, dan telah diriwayatkan makna hadis ini dalam sekian banyak riwayat. Min wujuhin muta'addidah, dari sisi dan dari jalan yang berbeda-beda, dan juga dengan lafaz yang saling melengkapi. Di dalam sahih Bukhari diriwayatkan pula dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan lafaz umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan dalam lafaz ini dari Anas bahwasanya Nabi menyatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah dan juga mempersaksikan anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini berbeda dengan lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya hanya menyatakan Muhammad dan Rasulullah. Mempersaksikan risalah untuk Nabi Muhammad SAW. Mempersaksikan kerasulan beliau. Tetapi dalam lafaz ini mempersaksikan kerasulannya dan juga mempersaksikan kehambaannya. Bahwa beliau bukan Tuhan, bukan ilah, dan jangan diperlakukan sebagai Tuhan atau seperti ilah atau seperti Rabb. Bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, makhluk, abd, hanya saja memiliki keutamaan risalah. Sehingga dalam lafaz yang kedua ini, lafaz Anas, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakannya dengan persaksian terhadap beliau birrisalah wabil ubudiyah. Dan masih ada kalimat berikutnya, fa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa sallu salatana واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. Dalam lafaz Anas ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau mereka sudah mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan kemudian salat seperti salat kita, puasa seperti puasa, istaqbalu qiblatana, dan menghadap kiblat seperti kiblat kita, wa akalu dhabahatana, dan memakan sembelihan-sembelihan kita, faqad hurrimat alaina dima'uhum wa amwaluhum, maka sudah terjaga darahnya, hartanya, kecuali dengan haknya. Ini juga lafad-lafad yang menjelaskan artinya, sudah salat seperti salat kita, menghadap kiblat-kiblatnya kita, dan juga makan sembelihan-sembelihan kita, maka orang tersebut sudah terjaga darahnya dan hartanya. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Muslim Imam Ahmad, dari hadis Mu'ad bin Jabal, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah menyatakan, innama umirtu an uqatil an-nas hatta yuqimus shalah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa idza fa'alu dzalika faqad i'tasamu minni. Hanya terbalik saja lafadznya, tetapi sama intinya. Hanya disebut salat dulu, zakat dulu, baru kemudian mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka sudah melakukannya, i'tasamu minni, maka mereka terlindungi dariku. Hartanya dan darahnya. Darahnya dan hartanya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla, dan hisabnya di sisi Allah. Wa kharraja Ibnu Majah mukhtasaran, dan dinukilkan oleh Ibnu Majah secara ringkas. Wa kharraja nahwahu min hadis Abi Hurairah, dan dikeluarkan pula mirip seperti itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Walakin al-masyhur min riwayat Abi Hurairah laisa fihi dzikr iqamatish shalah. Tetap yang masyhur dari riwayat Abu Hurairah, tidak disebutkan di sana salat, dan tidak disebutkan pula zakat. Sebagaimana dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia terlindungi darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah azza wa jalla. Dan dalam riwayat Muslim, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Dan dalam riwayat Abu Hurairah yang dinukil oleh Sahih Muslim, oleh Muslim dalam sahihnya, disebutkan hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah dan beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa. Khonibina azakumullah, perhatikan ini. Sehingga dengan lafaz-lafaz yang dikumpulkan ini, Ibnu Rajab menyebutkan semua lafaz-lafaz ini agar kita memahaminya secara lengkap. Jangan memahami secara parsial. Satu lafaz kamu pegang kemudian diterangkan sendiri tanpa dukungan lafaz-lafaz lain. Bahkan ada yang mengambilnya satu lafaz yang terakhir ini, lafaz Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari saja, kemudian menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai qala la ilaha illallah, titik. Kalau sudah qala la ilaha illallah, selamat, tidak diperangi dan tidak dirampas hartanya sebagai ghanimah, terjaga hartanya dan nyawanya. Berarti diperangi mereka sampai ngomong la ilaha illallah, titik. Kanafirna azakumullah. Sehingga ketika mereka pegang satu lafaz ini, mereka terkejut. Kaum muslimin memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ternyata karena tidak sholat. Para sahabat memerangi murtadin, padahal ngomong la ilaha illallah, kok diperangi? Padahal hadisnya jangan dikatakan perangi mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka terlindungi darah dan hartanya. Kenapa Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, padahal mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Karena dia hanya tahu satu lafaz, enggak tahu lafaz-lafaz lainnya yang lebih lengkap yang menjelaskan. Apalagi dalam lafaz Muslim, sampai beriman kepadaku wa bima ji'tu bi. Beriman kepadaku dan kepada yang aku bawa. Ini akidah. Prinsip-prinsip yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga ikhwan ibn azakumullah, ketika para ulama membenarkan, ketika para penentang-penentang takdir qadariyah ditangkap mereka, diminta taubat mereka, ketika tidak mau taubat mereka dibunuh, dipenggal. Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan diperangi oleh Bani Umayyah dan mereka digantung. Demikian pula beberapa kelompok-kelompok sesat Ja'ad bin Dirham disembelih ketika Yaumul Eid, pada hari raya Idul Adha. Fahim, apa dalil mereka? Bukankah mereka muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah? Iya, karena dalilnya menyatakan sehingga mereka beriman kepadaku, kata Nabi, dan apa yang aku bawa. Kalau berani menentang apa yang Rasulullah bawa, berani mereka menolak prinsip-prinsip iman, mereka menentang zakat, menentang salat, mereka juhud terhadap prinsip-prinsip dan rukun-rukun Islam, maka mereka diperangi. Yani sampai mereka kembali kepada iman, hingga mereka kembali kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat dan zakat. Lafaz lainnya, wa kharraja muslimun aidan min hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bilafaz hadis Abi Hurairah, yang hadisnya mirip dengan hadis Abu Hurairah yang pertama tadi, hanya saja ada tambahan kalimat di akhirnya, thumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat Allah, fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir, fadzakir, berilah peringatan, innama anta mudzakkir, sesungguhnya kalian itu pemberi peringatan, lasta 'alaihim bimusaytir, kalian itu bukan penguasa mereka, bukan diperintahkan untuk menjadi musaytir, untuk memaksa mereka, menguasai mereka, bukan. Engkau hanya pemberi peringatan. Qul inna a'udzubikumullah. Kharaja aidan min hadits Abi Malik Al-Asja'i. Dikeluarkan pula hadis ini oleh Abi Malik Al-Asja'i, dari Abi Malik Al-Asja'i, dari ayahnya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah harma ahurrima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Dalam lafaz hadis ini dikatakan, aku diperangi atau aku diperintahkan untuk memerangi, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafara, dan kufur dengan apa yang disembah selain Allah, maka dia terlindungi darahnya dan hartanya. Tidak disebutkan umirtu an uqatilan nas, tetapi disebutkan syarat tidak diperanginya seseorang, syarat dijaganya nyawa dan harta seseorang adalah mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, ingkar terhadap apa yang disembah selain Allah. Ini syarat berikutnya. Berarti syarat orang tidak diperangi sudah berapa kita dapatkan? Syarat terlindunginya harta dan nyawa seseorang sekian banyak. Pertama tentunya syahadatain, sudah mengucapkan syahadatain. Kedua, beriman dengan apa yang Rasulullah bawa. Ketiga, dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, ini menentang kesyirikan-kesyirikan. Yang keempat, salat. Yang kelima, zakat. Khamisna azakumullah, banyak syarat-syaratnya. Seseorang dijaga harta dan nyawanya. Wa qad ruwiya an Sufyan ibn Uyainah, dan telah diriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah bahwa dia berkata, kana hadza fi awwalil Islam, bahwa ini lafaz terakhir ini di awal Islam. Pokoknya mengucapkan la ilallah, tidak syirik, aman. Di awal Islam. Qabla fardhu shalah wassawm wazzakah walhijrah, sebelum diperintahkan perintah-perintah salat, perintah-perintah puasa, perintah zakat, perintah jihad, perintah hijrah. Wahada dha'ifun jiddan, tapi pendapat ini sangat lemah sekali. Wa fi sihhatihi an Sufyan nadhar, dan riwayatnya pun dari beliau sangat lemah. Fa inna ruwat hadzal ahadits innama sahibun nabi bil madinah wa ba'dhum ta'akhkhara islamu, karena perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini, innama sahibun nabi bil madinah, dia hanya menemani nabi di Madinah, dan sebagian lain bahkan terlambat masuk Islamnya. Thumma qawluhu 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum yadullu 'ala annahu kana 'inda hadzal qaul ma'muran bil qital. وبقتل من أبى الإسلام وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. Bahwasanya kalimat terlindungi darahnya dariku, terlindungi hartanya dariku, kapan diucapkan oleh Nabi kira-kira? Di Mekah atau setelah hijrah ke Madinah? Hah? Kalau di Mekah aneh. Kenapa aneh? Nabi menyatakan mereka terlindung. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, terlindung dariku darahnya dan hartanya. Padahal di Mekah belum diperintahkan perang. Iya toh? Demikian pula sampai ke Madinah. Masih pertama awal hijrah, belum ada perintah perang. Perintah perang itu di Madinah tahun sekian. Baru kemudian turun perintah. Maka baru Nabi menyatakan umirtu, aku diperintah an uqatilan nas. Lihat ucapan Sufyan tadi Ibnu Uyainah, bahwa itu sebelum diperintahkan hijrah. Sebelum diperintahkan hijrah. Kalau sebelum diperintahkan hijrah, perintah untuk memeranginya pun belum ada. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan paham kenapa lemahnya pendapat tadi. Bahwa itu sebelum ini, sebelum itu. Lemahnya pendapat tadi, karena sesungguhnya perintah-perintah tadi jelas ba'dal hijrah. Jelas pula bahwa itu setelah ada perintah perang. Karena Nabi menyatakan umirtu an uqatilan nas. Maka maknanya adalah setelah terjadi jihad dan jihad, perang demi perang, baru kemudian bahkan di akhir masa Madinah, Rasulullah SAW menyatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah mereka ucapkan itu, maka terlindungi darahnya dan hartanya. Illa bihaqqil Islam. Khonifidina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka ini pembahasannya sangat panjang. Ya, ini pertama dari perintah Nabi untuk memerangi manusia. Bahwasanya itu adalah perintah agar mereka mau masuk Islam. Kalau mereka dalam keadaan tidak mau masuk Islam, mereka hendaklah tunduk pada kekuasaan kaum muslimin. Kalau tidak mau tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin, maka mereka diperangi, dirampas hartanya sebagai ghanimah, pampasan perang, dan mereka nyawanya tentunya dalam perang mereka terbunuh dan membunuh. Ini hukumnya. Demikian pula ada pembahasan tentang terlindunginya harta dan nyawa mereka ketika mereka bersyahadat. Ketika mereka bersyahadat terlindungi hartanya dan nyawanya. Namun setelah terlindungi harta dan nyawanya, dilihat konsekuensinya terhadap Islam. Ini ketika berperang ini. Kemudian mereka menyatakan kami masuk Islam. Kami mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap diperangi? Tidak. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Terlindungi mereka darahnya dan hartanya, berhenti. Mereka sudah masuk Islam. Tetapi dilihat. Kenapa harus dilihat? Karena ada kalimat dalam hadis tadi, illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan haknya keislaman. Yani yang namanya Islam itu begini, kalau enggak begini diperangi, kalau enggak begini diperangi, kalau enggak begini diperangi. Apa diantaranya? Hak-hak Islam yang merupakan ibadatani yuqatalana alaihima. Ibadatani yuqatal alaihima. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dua ibadah yang diperangi kalau tidak dilakukan. Dua ibadah yang manusia diperangi walaupun mengucapkan syahadat, diperangi kalau mereka tidak melakukannya. As-salah wa zakah. Apa dalilnya? As-salah wa zakah itu dua ibadah yang yuqatal alaihima. Dalam Al-Quran. Wa idza dikatakan kalau mereka sudah masuk Islam, wa intabu setelah perintah perang, wa qatiluhum, perangilah mereka. Sampai pada kalimat wa intabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus shalah, wa atawuz zakah, fa khallu sabilahum. Kalau mereka taubat, kemudian mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan mereka, khallu sabilahum. Kadang mereka berbuat dosa, kadang berbuat salah, kadang berbuat keliru, kadang begini, kadang begitu, yang menyelisih ajaran Islam. Biarkan mereka, khalusabilahu. Paling tidak diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan diperintahkan man ra'a minkum munkaran fayughayyiruhu biyadih. Ingatkanlah, perintahkan kepada kebaikan, ranglah dari kemunkaran, tapi diperangi, jangan. Karena mereka sudah muslimin, sudah salat, sudah zakat. Maka dua ibadah ini disebut oleh Allah agar jangan diperangi kalau sudah dua-duanya. Fa in tabu wa aqamu shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka sudah taubat dari kekufurannya masuk Islam dan sudah salat dan sudah zakat, maka biarkan mereka, jangan diperangi. Qul inna a'udzubikumullah, yang ada hanya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kaum muslimin. Ini bantahan kepada kaum khawarij yang mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Qul inna a'udzubikumullah, padahal ibadatan, dua ibadah yang yuqatal 'alaihima adalah salat dengan zakat dengan ayat itu. Qul inna a'udzubikumullah. Kembali kepada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala walam yakun yashtarit ala man ja'ahu yuridul islam an yaltazim as-salah waz-zakah bal qad ruwiya annahu qabla aqabila min qaumin al-islam. Kemudian apa? Dan terlewat sepertinya satu kalimat. Thumma qawluhu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum yadullu 'ala annahu kana 'inda hadzal qawl ma'muran bil qital wa biqatli man abal islam wa hadha kulluhu ba'da hijratihi ila al-madinah. Semua itu setelah hijrah ke Madinah. Wa min al-ma'lum bil darurah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqbal min kulli man ja'a yuridu ad-dukhul bil islam. Dan sudah ma'ruf, sudah ma'lum secara darurah bahwa Nabi menerima semua orang yang mau masuk Islam walaupun dengan dua syahadat saja, titik. Iya toh, ketika datang seorang mau masuk Islam, apa yang disuruh oleh Nabi? Syahadat. Hanya dua perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yu'sim damahu bidzalik, dan terlindungi darahnya dan hartanya dengan itu. Dengan asyhadu la ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah. Wa yaj'aluhu musliman, dan orang itu sudah dikategorikan muslim karena sudah bersyahadat dengan syahadatain. Wa qad ankara Usamah ibn Zaid qatlahu liman qala la ilaha illallah lamma rafa'a alaihi sayf. Dan Rasulullah SAW mengingkari Usamah ibn Zaid ketika dalam perang melihat seseorang mau dipenggal kepalanya, sudah terpepet, sudah terpojok, tiba-tiba orang itu berkata asyhadu an la ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah. Maka Usamah menebasnya dengan pedangnya. Maka Rasulullah SAW marah besar dan menyatakan aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Terus diulang-ulang oleh Rasulullah SAW kepada Usamah, marah besar. Sampai ketika Usamah menjawab sedikit, Rasulullah marah kembali. Ketika Usamah menjawab, ya Rasulullah, dia mengucapkan hanya melindungi dirinya dari pedangku. Maka Rasulullah marah lagi dan menyatakan aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Atau dalam riwayat, afala syaqaqta batnahu, apakah tidak kau robek perutnya dan kau lihat hatinya, apa niatnya? Wasyadda nakiruhu alaih, dan Rasulullah SAW sangat keras pengingkarannya kepada Usamah. Baik, radhiyallahu ta'ala anhu, ini berarti faedah penting bahwa Rasulullah SAW sudah menganggap orang itu terjaga hartanya dan nyawanya kalau sudah syahadatain tok, sudah mengucapkan dua syahadat, titik, sudah diterima. Baru setelah itu dilihat bagaimana konsekuensinya dengan Islam. Ketika tidak konsekuen, bukan langsung ditebas kembali, bukan. Ditegur, Islam itu harus begini, Islam itu harus begini. Diajarkan. Qul inna a'udzubikumullah, lihat bijaknya Islam. Penuh hikmah, penuh kelembutan. Bukan seperti mereka kaum khawarij. Dan Usamah dengan nasihat Rasulullah SAW dan dengan marah Rasulullah SAW, dan marah Rasulullah SAW barakah. Marahnya Rasulullah SAW barakah. Sehingga Usamah ibn Zaid adalah salah satu dari sahabat yang selamat ketika fitnah Siffin. Ketika fitnah perang di kalangan para sahabat, Usamah paling selamat. Setiap diajak oleh dua belah pihak, ikutlah kami untuk merangi mereka. Atau oleh pihak mereka, ikutlah kami untuk merangi mereka ini. Maka Usamah menjawab, sungguh masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Demi Allah, aku tidak mau melakukan yang kedua kalinya. Karena kalau dia di pihak sini memerangi yang sana muslimin, di pihak sini memerangi yang sana juga muslimin, maka salah satu yang selamat dari fitnah itu adalah Usamah bin Zaid dengan marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marahnya Rasulullah barakah, menyelamatkan beliau dari fitnah Siffin. sebagaimana yang selamat yang lainnya mengikuti beliau dan juga mengikuti Muhammad ibni Maslamah radhiyallahu taala anhu. Muhammad ibn Maslamah yang dikatakan kalau sudah pedang muslimin mengenai muslimin, maka patahkan pedangmu, ganti dengan pedang kayu, dan pergilah engkau ke pucuk-pucuk gunung, menghindar. Maka ketika terjadi perang Siffin, beliau melakukan perintah Rasulullah SAW, dan beliau menjauh. Ketika ditanya oleh orang-orang lain, kamu melakukan demikian atas apa? Atas nasihat Rasulullah SAW. Maka memiliki pengikut juga. Berapa sahabat ikut dengan Muhammad bin Salamah, dan sebagian ikut bersama Usama ibn Zaid. Karena mereka takut menumpahkan darah orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah. Karena amat besarnya dosa orang yang membunuh kaum muslimin. Membunuh orang yang tidak halal darahnya. Yaitu kaum muslimin. Nanti akan dibahas pada ketika mendatang biiznillah. Rasulullah SAW menerima orang yang masuk Islam. Walaupun kayak apapun keadaannya. Ada yang masuk Islam dalam keadaan masih belum mau salat. Ada yang masuk Islam dalam keadaan masih belum mau zakat. Ada yang masuk Islam dalam keadaan macam-macam. Ada yang masuk Islam tapi syaratnya saya enggak begini, enggak begitu. Saya masuk Islam tapi syaratnya begini. Iya, yang penting syahadat dulu. Kenapa demikian? Qul inna a'udzu billahi minasy syaitonir rajim, akan kita bahas nanti pada kajian mendatang bahwa yang demikian karena Rasulullah SAW menginginkan pertama kali mereka mengimani dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu baru diajarkan yang berikutnya. Berarti bukan semuanya di awal. Ada orang yang pertama masuk Islam dalam keadaan dia masih segan, masih merasa berat. R-nya 1000 untuk sholat. Kenapa? Karena orang itu gak biasa dalam keadaan kafir bukan masuk Islam, terus disuruh sholat 5 waktu sehari. Dia masa berat. Kenapa? Karena dia belum tahu betul apa makna la ilaha illallah, dan belum tahu betul apa makna Muhammad Rasulullah, dan belum masuk iman dalam hatinya. Maka itu yang perlu ditempa. Terus. Jangan kemudian, oh gak boleh. Kalau masuk Islam kamu gak sholat, gak boleh. Keluar saja. Bukan begitu. Tetapi diajarkan. Islam itu begini. Tauhid. Sampai mereka kemudian mau sholat. Sampai mau zakat. Barakallahu fikum. Kita akan bahas insyaallah pada kajian mendatang biiznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.